Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ummikum fid darain amin. Adabus sadaqah. Kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam la yakilu khaslataini ila ghairihi. Kana yadau tahurahu bil-layli wa yukhammiruhu. Wa kana yunawilul miskina biyadihi. Adabus sadaqah. Kita ulangi lagi, adab itu dibutuhkan di setiap amal perbuatan kita, di dalam setiap muamalah kita. Dengan adab yang kaku menjadi lemas, yang teka menjadi lembut, yang atos menjadi gembuk. Dengan adab. Tapi kalau kita melakukan tanpa adab, yang keras akan semakin keras, yang kaku akan semakin kaku, dan yang lain sebagainya. Artinya gini, kita lihat besi. Besi itu keras. Besi itu keras. Tapi ketika kita hadapi besi itu dengan kelembutan, besi itu pun akan ikut ngikuti kemauan kita. Kita panasi besi itu, akhirnya menjadi lunak dan ringan. Enggak menentang itu besi. Enggak gelem, dipertahankan. Udah. Kita menghadapi orang yang keras dengan kelembutan, akan terselesaikan segala masalahnya, kekerasannya pun akan hilang. Kita hadapi orang yang teka dengan kelembutan, ketekaannya pun akan melunak. Tapi kalau sebaliknya, orang keras, orang teka, kita hadapi dengan kekerasan dan ketekaan, wah, enggak mari, enggak ketemu. Seperti api ketemu api, harus ada kelembutan. Lihat Rasulullah SAW menghadapi congkaknya orang-orang kafir Quraisy, kakunya orang-orang kafir Quraisy dengan kelembutan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wala kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Fa bima rahmatin minallah linta lahum." Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, kamu bisa lembut kepada mereka. Walakun tafaddan ghalidhal qalb. Maka jika kamu keras, kaku seperti mereka, lan faddu min haulik. Niscaya mereka akan lari, akan menjauh dari sekitarmu, dari kamu. Nah, itu adab penting. Sehingga bahkan segala sesuatu itu tergantung adabnya. Diterima atau tidaknya, memiliki nilai yang bagus atau tidak, itu tergantung adab. Tergantung adab. Sholat. Sholat kita diterima atau tidak, itu tergantung adabnya, yaitu khusyuk. Kalau sahnya dengan adab ataupun tidak bisa sah. Tapi diterima atau tidaknya itu tergantung adabnya. Kalau sahnya itu sudah harus, mau tidak mau. Tapi kalau mau diterima ya harus sah. Seperti kita makan. Mau keasinan, mau anyep, ismangan. Kalau lapar. Tapi kita ingin merasakan nikmatnya makan, ya harus sesuai. Garamnya harus sesuai sehingga rasanya nikmat. Kalau kita mau makannya enak. Tapi kalau hanya ingin sekedar makan, mau anyep, mau asin, mau manis, enggak urusan. Nah, itu seperti orang sholat. Mau sah, mau diterima ataupun tidak, sing penting sembahyang. Ya wis ngelakoni rukun itu. Hanya menjalankan rukun-rukunnya saja. Tapi jangan pernah mengharap diterima. Kenapa? Tidak ada adabnya, yaitu khusyuk. Begitu juga yang lainnya, itu butuh adab. Butuh adab, seperti sedekah ini butuh adab. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yakilu khoslatain ila ghairi, tidak mewakilkan dua perkara kepada yang lainnya. Tidak mewakilkan dua perkara kepada yang lainnya. Nah, di dalam perkataan ini menunjukkan bahwasanya Nabi terkadang mewakilkan kepada yang lain, memerintahkan kepada yang lain untuk mengerjakan dan melakukannya. Tapi terkadang dikerjakan oleh Nabi sendiri. Tapi ada yang sama sekali tidak pernah diwakilkan oleh Nabi. Nabi selalu mengerjakannya sendiri. Gak pernah mewakilkan kepada yang lain atau memerintahkan kepada yang lain untuk melakukannya. Pertama, ya Allah utahurahu billail wa yukhammiru. Meletakkan alat bersucinya di waktu malam dan menutupinya. Kalau sekarang kan enak ya. Ada bak, nyala, sanyu, murup, selesai. Jadi gak perlu kita siapkan, wis cepat. Dan gak perlu keluar dari rumah. Di rumah kita. Kita masuk kamar mandi, kalau misalnya airnya kosong, sanyu bisa pakai otomatis, nyala wis, mari. Terisi airnya. Nanti penuh, mati. Gampang, gak pakai keluar rumah. Lah di zaman dulu, gak setiap rumah ada sumur. Gak setiap rumah ada air. Maka mereka butuh keluar dari rumahnya untuk mengambil air. Butuh keluar dari rumahnya mengambil air. Lah, gak ada lampu malam. Jadi menakutkan. Menakutkan bukan takut karena jin. Enggak. Celaka. Entah itu kakinya kena kaca, duri atau semisalnya. Melukai diri. Nah, sehingga sebelum tidur itu sudah disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi, enggak pernah memerintahkan yang lain, menyiapkan diri. Jadi mungkin nimbah ditaruh, diletakkan kemudian ditutupi. Ditutupi karena memang sunnahnya. Sunnahnya meletakkan air ya, atau sunnahnya air khususnya kalau di waktu malam, mulai menjelang maghrib malam, itu sunnah ditutupi. Khususnya itu sunnah ditutupi, walaupun hanya dengan seperti pulpen. Sebagaimana di dalam kitab Zubair dikatakan apa? Wa istahabu fil awani taghtiyah walau bi'udin hutta fokal anaya. Disunahkan menutup wadah. Disunahkan menutup wadah ya, dengan penutup walaupun seperti kayu. Ya gak menutupi semuanya, gelas misalnya. Nah, kayu ini kan yang kanan kiri masih buka, tapi sunnah tetap. Walaupun hanya seperti kayu ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada riwayat menjelang maghrib khususnya atau malam pada umumnya, itu ditakutkan, dikhawatirkan ada penyakit-penyakit yang turun. Sekarang kita kalau lihat ya, kita perhatikan. Cecek, kalau gak ada orang itu turun. Apalagi di dapur misalnya, ada tempat yang terbuka, gelas yang terbuka, kadang masuk. Karena itu butuh ditutup supaya gak dimasuki. Seperti cicak dan semisalnya. Dan semisalnya. Lah kalau mengandung penyakit, akhirnya kan kita minum berpenyakit nanti. Karena itu sunnah ditutupi walaupun dengan seperti kayu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah Nabi menyiapkan sendiri dan menutupinya. Wa yukhammiru, menutupinya. Terus yang kedua, yunawilul miskin biyadeh. Nabi selalu memberikan pemberiannya, hadiahnya, sodakohnya kepada orang miskin dengan tangannya sendiri. Ini gak pernah nyuruh orang. Kayak no fulan, berikan kepada fulan, gak. Memberikan sendiri. Dua perkara ini tidak pernah diwakilkan oleh Nabi kepada yang lainnya. Karena salafus saleh Yukafi'un al-faqira ala du'aihi lahum inda tasadduqi alaihi bimithli du'aih. Makhafata nuksani thawab. Ruwiya anna Sayyidata Aisyah radhiyallahu anha idza tasaddaqat ala ahadin arsalat ila ithrihi rasulan yatba'uhu ila maskanihi. Liyata'arafa hal yad'u laha fatad'u lahu bimithli du'aih. Li'alla yakuna du'a'uhu fi muqabalati sadaqati fayankusu ajruha wa dzalika ghayatul ihtiyat. Para salafus saleh yukafi'un al-faqir, membalas orang-orang yang fakir atas doanya orang fakir lahum kepada mereka para salafus saleh. Inda tasadduqi alaihi, ketika para salafus saleh mensedekahkan sesuatu kepada al-fakir. Bimithli du'ai, seperti doanya orang fakir. Jadi ketika orang fakir itu dikasih, berdoa, mendoakan si pemberi, itu adab dari si penerima. Adabnya yang menerima itu mendoakan yang memberi. Adabnya yang menerima mendoakan yang memberi. Lah salafus saleh, para salafus saleh membiasakan ketika orang yang menerima mendoakannya, mereka membalas mendoakannya kembali seperti doanya orang fakir itu. Jadi doanya orang fakir itu diberikan kepada dia, orang ini mengembalikan doanya lagi. Jadi didoakno balik. Selalu itu, ketika bersedekah didoakan sama yang menerima, para salafus saleh itu membalas doanya dengan doa yang sama. Kenapa? Takut pahalanya sedekah kurang. Takut pahalanya sedekah kurang. Ya, kurang itu bisa karena apa? Bangga diri. Bisa karena kesombongannya atau riaknya dan yang lain sebagainya, bisa kurang. Bangga diri misalnya dengan didoakan bangga diri. Gara-gara aku ngei. Nah, bangga diri. Karena itu takut kurang. Takut kurang pahalanya, mendoakan kembali. Sehingga diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Aisyah, salah satu istri Nabi SAW, jika bersedekah kepada seseorang, selalu mengutus setelahnya utusan mengikuti orang fakir itu ila maskanihi, ke tempat tinggalnya. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu kalau sudah sedekah kepada seseorang, orangnya pulang, Sayyidatuna Aisyah nyuruh seseorang untuk mengikutinya. Sayyidatuna Aisyah memerintahkan seseorang untuk mengikutinya sampai ke tempat tinggalnya. Apa tujuannya? Liyata'arrafa hal yad'ulaha fatad'ulahu. Apakah orang fakir tadi yang disedekahi sana Aisyah mendoakannya atau enggak? Kalau mendoakannya, maka sana Aisyah akan mendoakan seperti doanya. Jadi kalau sudah sedekah, orangnya pulang, ada seseorang untuk disuruh ngikuti. Coba ikuti. Doakan saya apa enggak? Bukan berarti kalau enggak doa enggak dikai meneng, enggak. Kalau mendoakan, ingin membalas seperti doanya. Kalau enggak mendoakan, ya wis. Selesai. Lah ini semua apa? Li'alla yakuna du'a'uhu fi muqabalati shadaqah fayankusu ajruha. Agar tidak ada dari doanya tadi itu sebagai balasan daripada sedekahnya mengurangi pahalanya, mengurangi pahala sedekah. Jadi karena doanya orang fakir tadi itu pahalanya sedekah kurang. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan itu hanya apa? Ghayatul ihtiyat. Hanya sangat hati-hati. Bukan berarti Allah ngurangi karena didoakan terus pahalanya kurang, enggak. Tapi sangat hati-hatinya mereka di dalam hal itu. Ya, di dalam adabnya sedekah. Nah, itu harus kita, karena itu kita harus banyak belajar adab. Nah, karena adab itu penting, dan kita enggak akan mungkin bisa mempelajari adab kecuali membaca biografi mereka, sejarah mereka, bagaimana mereka, keadaan mereka, adabnya mereka, amalannya mereka dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang mereka lakukan dan bisa kita kerjakan di dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.